أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو دعوة السلفية رحمني ورحمكم الله. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Tauhid, masuk pada bab yang baru. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, babu min syirki al-isti'anatu bighairillah. Bab jelasan bahwasannya termasuk kesyirikan berlindung atau memohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kesyirikan memohon perlindungan dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bab ini merupakan salah satu bab yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui kewajiban untuk mentauhidkan Allah dan bahaya perbuatan syirik, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui semua bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita dapat menjaga diri. Ya, setelah kita mengenal bentuk-bentuk kesyirikan, maka kita menjaga diri dan keluarga kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan tersebut. Bab ini akan menjelaskan kepada kita bahwasannya juga termasuk ke dalam bentuk syirik, ya, atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah seorang yang memohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang memohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini menjadi kesyirikan apabila tidak terpenuhi pada orang yang dimohonkan tersebut itu tiga syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Sehingga seorang yang memohon perlindungan atau sebuah pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka dia telah melakukan syirik. Yang kedua, yang dimintai tersebut mampu untuk melindunginya. Mampu untuk melindunginya. Apabila dia meminta sesuatu yang tidak dimampui oleh orang yang diminta tersebut, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan yang ketiga, yang diminta itu hadir, mendengarkan apa yang dia minta, bukan yang gaib, yang tidak ada di situ. Kemudian dia memintanya tanpa ada satu wasilah komunikasi tertentu, ya, yang benar, ya, sesuai dengan akal sehat dan syariat. Apabila seorang meminta kepada sesuatu yang gaib, ya, seperti kepada para syaitan atau kepada wali yang tidak ada di depannya, dia memohon sesuatu perlindungan kepada mereka, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud beliau termasuk syirik seorang yang memohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah secara mutlak, ya. Tetapi apabila seorang meminta kepada seorang yang lain, ya, atau meminta kepada makhluk perlindungan yang mana makhluk tersebut tidak mampu untuk mengabulkannya, ya. Atau makhluk tersebut telah meninggal dunia, atau makhluk tersebut tidak hadir bersamanya mendengarkan apa yang dia sampaikan. Sehingga apabila seorang memohon perlindungan atau sebuah pertolongan kepada makhluk, dan makhluk itu masih hidup dan dia mampu untuk mengabulkan atau melindunginya, maka hal tersebut bukanlah termasuk dalam kategori memohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, selama hatinya itu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. selama hatinya bergantung kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan seorang yang takut dari kejahatan, ya, para perampok, kemudian dia memohon perlindungan kepada pihak yang berwenang, pihak yang berwajib, yakni polisi misalnya, ya, dan mereka mampu untuk melindunginya, maka yang seperti ini bukanlah yang dimaksud dengan memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang syirik. Ya. Adapun kalau dia takut dari perampok ini, lalu dia minta perlindungan di kuburan wali fulan, ya, kalau wali tersebut sudah meninggal dan sudah pasti dia tidak mampu melindunginya, maka dia telah terjatuh pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sisi dia meminta kepada selain Allah, itu sudah merupakan doa kepada selain Allah. Dan doa itu ibadah. Dan secara khusus, memohon perlindungan adalah juga satu bentuk ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya mohon perlindungan kepadanya. Seperti firman Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas," dan yang lainnya. Dari perintah Allah untuk kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq, dan aku berlindung kepada Allah Rabbun Nas. Jadi menunjukkan al-isti'adah, mohon perlindungan itu termasuk ibadah. Ya. Di bagian dari doa, sehingga seorang yang memohon perlindungan kepada selain Allah diberikan, ya, sebab dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, ketika dia menggantungkan harapannya kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga satu bentuk kesyirikan dalam ibadah qalbiyah, ya, ibadah hati. Ya, sebab ar-raja wal khauf, ya, harap dan takut termasuk di antara bentuk-bentuk ibadah hati yang tidak boleh juga dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tawakal, ya, adalah sebesar-besarnya ibadah hati. Orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertawakal kepada selain Allah, maka berarti dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik. Nabi akan menyebutkan berapa dalil, yakni dua dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kesyirikan, ya, orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wakuluhu Taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya ada laki-laki dari kalangan manusia, dahulu ada laki-laki dari kalangan manusia yang memohon perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Maka laki-laki dari kalangan jin ini menambah kelemahan orang-orang yang memohon perlindungan kepada mereka. Surat Al-Jin ayat ke-6. Baik. Surat Al-Jin ayat ke-6. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala tentang kesyirikan orang-orang atau kaum musyrikin di zaman Jahiliyah, ya, yang dikabarkan oleh para jin, yakni jin yang telah masuk Islam, di mana mereka telah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka masuk Islam. Lalu mereka menceritakan sebagaimana yang Allah dikatakan dalam Al-Quran Al-Karim, ya, sebagai bentuk celaan kepada manusia. Ini jin mencela manusia. Bahwasannya jin itu mengatakan dahulu atau biasanya lelaki-lelaki, ya, dari kalangan manusia itu melakukan perlindungan kepada para lelaki dari kalangan jin. Namun tidaklah laki-laki dari kalangan jin ini menambah kepada mereka kecuali kelemahan saja, ya, dan ketakutan. Baik, ini celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dari jin yang telah masuk Islam tentang orang-orang yang meminta perlindungan kepada syaitan, ya, kepada jin, ya, dan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni mereka melindungkan diri kepada para jin ini dari hal-hal yang mereka takuti, ya. Dan mereka menyangka jin ini mampu melindungi mereka, ya. Seperti ketika mereka melewati sebuah lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada manusia di situ, maka mereka mengucapkan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syuhaha'i qaumihi. Aku berlindung dengan pemimpin, ya, lembah ini dari para jin yang jahil, ya, dari kaumnya, ya, yang berasal dari kaumnya tersebut. Ya. Ini persis seperti seseorang apabila dia melewati satu tempat yang gelap, ya, satu tempat yang angker, ya, atau satu tempat yang di situ memang biasa persyopan menampakkan keanehan-keanehan seperti syaitan-syaitan yang memunculkan diri sebagai orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini termasuk tipuan syaitan, ya, termasuk tipuan syaitan di mana ada tempat yang terjadi satu kematian di situ, ya, misalkan di satu jalan terjadi kecelakaan, ya, di jembatan misalkan ada kecelakaan, orang yang mengalami kecelakaan ini meninggal dunia, lalu syaitan menampakkan diri seakan-akan dia adalah orang yang meninggal dunia tersebut, ya, sehingga muncullah istilah yang tidak benar sama sekali, ya, yaitu arwah penasaran, kata mereka. Ya. Arwah penasaran ini tidak benar sama sekali. Ini syaitan yang bertujuan untuk menipu manusia. Ya. Baik. Sehingga orang-orang yang melewati tempat tersebut atau melewati satu tempat yang tidak berpenghuni, sebagian mereka kemudian mengucapkan, wahai mbah, saya mohon permisi mau lewat, atau lindungi saya, jangan ganggu saya. Ini sama. Ya, sama maknanya dengan orang-orang jahiliyah dahulu yang meminta perlindungan kepada syaitan, ya, kepada jin-jin yang menghuni tempat tersebut. Baik. Maka ayat ini menunjukkan celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwasannya itu termasuk perbuatan menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk senantiasa hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan hati kepada-Nya dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun kita, ya, kapan dan dimanapun kita, kita akan selamat insyaAllah Ta'ala dari gangguan makhluk apapun. Ya, dan Allah akan menghilangkan ketakutan dari hati kita apabila kita benar-benar jujur, benar-benar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menyandarkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hasil apabila seorang mempelajari tauhid. Apabila seorang mengamalkan tauhid, tidak ada yang dia takuti sedikit pun dari kalangan makhluk ini. Apakah itu syaitan, orang-orang yang jahat atau syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Ya, dia tidak gentar sedikit pun, tidak ada ketakutan sedikit pun kepada mereka kalau benar-benar dia mempelajari tauhid dan dia mengamalkannya di dalam kehidupannya. Baik. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya apabila seorang memerlindungi, berlindung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka hakikatnya dia hanya menambah kelemahan dirinya. Iya. Dan dia hanya menambah rasa takut di dalam hatinya. Ya. Fadzaluhum rahaba, mereka menambahkan kepadanya rasa takut di dalam hatinya dan mereka menambahkan kelemahan dalam anggota tubuhnya. Inilah hakikatnya. Kalau seorang berlindung diri kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menambah rasa takutnya dan menambah kelemahannya. Iya. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini atau dari ayat ini, bahwasanya jin itu diantara mereka ada rijal, ada laki-laki dan ada inas, ada perempuan. Iya. Sama halnya seperti manusia. Demikian pula diantara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti penuturan para jin dalam Al-Quran, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna taraiqa qidada. Ya. Dan bahwasanya diantara kami ada yang salihun, ada orang-orang saleh, dan ada yang berhak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami memiliki jalan yang berbeda-beda. Ya. Juga perkataan mereka, walam nushrik bi rabbina ahada. Ya, jin-jin yang telah masuk Islam, ini mereka mengatakan, dan kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun juga. Ya, kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun juga. Baik. Demikian pula pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya kalau seorang berlindung kepada selain Allah akan melahirkan ketakutan dan kelemahan, maka sebaliknya seorang yang berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan melahirkan kekuatan dan keamanan. Ini sangat penting sekali untuk dipahami. Siapa saja yang berlindung kepada selain Allah, ya, seperti kepada persyaitan, kepada kuburan-kuburan keramat, ya, datang kepada tempat-tempat keramat untuk meminta perlindungan di situ, ya, maka hal tersebut tidaklah menambah kepada mereka kecuali ketakutan dan kelemahan. Ya. Adapun apabila seorang berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari mahar-mahar bahaya apapun juga, maka hal tersebut akan melahirkan kekuatan dan keamanan. Iya. Dan sisi pendalilan dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala dari ayat ini, Allah mencela orang-orang yang berlindung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan orang yang berlindung kepada selain Allah tidak diragukan lagi, dia telah menggantungkan harapannya dan telah bersandar kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini termasuk bentuk kesyirikan. Baik. Juga faedah yang lain yang sangat penting yang bisa kita petik dari ayat ini, yang telah disebutkan oleh para ulama, bahwasannya tidak boleh seorang berlindung kepada para syaitan, kepada para jin, meskipun dia tidak menamakan itu sebagai memohon perlindungan, tapi dia menamakan itu sebagai bentuk istikdam. Ya, istikdam, yakni menjadikan jin itu sebagai khadam istilahnya, ya, atau sebagai pembantunya. Ini tidak benar sekali, ya. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang digelar sebagai kiai oleh sebagian masyarakat, ya, atau sebagai ulama, atau sebagai ustaz, tokoh-tokoh agama, dan mereka menjadikan jin-jin sebagai pembantu-pembantu mereka, walaupun mereka menamakan itu istikdam, tetapi tidak merubah hakikat. Bahwasanya hakikatnya mereka beribadah kepada syaitan tersebut. Hakikatnya mereka justru yang diperbudak oleh jin ini. Ya. menikmati bantuan-bantuan jin ini adalah sesuatu yang tercela di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat kelak, atau Allah mengabarkan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat seperti dalam surat Al-An'am ayat 128, yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins, ketika mereka dibangkitkan semuanya, dikatakan kepada para jin, wahai jin, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, maka berkatalah orang-orang yang mereka lindungi atau mereka bantu dari kalangan manusia, ya, perwali-wali mereka, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, ya, wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati sebagian yang lain, yakni menikmati bantuannya, menikmati kerjasama dengannya, dan seterusnya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk perbuatan yang tercela, ya, adalah yang menggunakan jin-jin ini, ya, sebagai penolong-penolong atau pembantu-pembantu dalam melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini menunjukkan hal tersebut, ya. Jadi kan jin-jin sebagai pembantu adalah hal yang tercela. Sehingga dari ayat ini juga sebagian ulama mengatakan diharamkannya laki-laki dari kalangan jin menikahi wanita dari kalangan manusia, atau sebaliknya, ya. Laki-laki dari kalangan manusia menikahi wanita dari kalangan jin.